yang kemarin yang kelabu, yang kemarin yang berlalu, biarlah semua berlalu. Tiada gelisah membalut lagi, tiada nestapa mencekam kini. Yang tersisa hanya senyum dan tawa hari ini, esok hari. Kan ku sambut hari-hari menjelang dan ku capai harapanku. Kan ku rentangkan kehidupan dalam kedamaian yang abadi. Membalut lagi, tiada nestapa mencekam kini. Yang tersisa hanya senyum dan tawa hari ini, esok hari. Kan ku sambut hari-hari menjelang dan ku capai harapanku. Rentangkan kehidupan dalam kedamaian yang abadi. Kebebasan nurani yang membawa diriku dalam lamunan ceria. Senandungkan bahagia di hari semua berlalu.